Dulur-dulurmu telek bojo. Telek bojo? Nek ngono aku sampe telek bojo sayang ya. Aja nak durung wayahe meneh-meneh nek wis dulur-dulurmu duwe bojo buru awakmu. Gak iso wong aku sampe kepengin bojo kok. Ngene nak, dulur-dulurmu dina iki menyang desa Karangwulusan, awet yang desa Karangwulusan ana Mbok Rondo duwe anak siji lanang bagus jenenge Andi-andi Lumut mula ngunggah-unggahi mrono nak. Ada nak ngambalas nyambrang bengawan. Ya aku wani. Wani teman. Wani ya. Nek wani tak dandani ya nak. Kene-kene tak dandani. Jong. Rasane kok koso jong. Loh, iki dudu koso nak. Iki cinde gemboyo. Oh, cinde gemboyo. Lah, iki udete kok tampar. Iki dudu tampar. Iki dodot kentono. Ya kene tak wedaki nak, kene tak pekno wedak kene. Kang yo. Lah wedak ya bumi kok ngene yo. Lho iki duduk wedak sembarangan nak, oleh ndelek mbok nduk sore kandhange petik. Oh ngono. Ya tak wedak ana yo. Kene nak tak wedaki nak. Iya. Nek mlaku ambek cekel kipas kudu liwat dalan gedhe, kudu liwat tengahe pasar nak. Nek liwat tengah pasar. Nek petuk uang kudu dikebut-kebutno gandane cek ngambar. Oh iya yo. Budal lo nak yo. Ayo man pengasmu ya. Nak tak pengasmu nak budal lo nak budal lo. Cedake bengawan kene ana prau digawe nambang. Tapi gak ana prau wujud. Kewan sakmene gedene iki kawan apa ya iki ya? Eh wong ayu nek awakmu durung kenal ambek aku ya sing mbawa reksa ana bengawan kene jenengku Yuyu Kangkang. Eh ndak tak iso ngomong, dadakno. Oh pancen aku bisa toto jalmu. Iya. Lah sakniki awakmu ati nang ndi? Eh ala Yuyu, aku sabrangno ya, perlu kape unggah-unggahe Kakang Mas Andi Andi Lumut. Oh, njaluk tak sabrangno, perlu muati unggah-unggahe Kakang Mas Andi Andi Lumut. Iya, Yuyu. Iki ngene, aku gelem nyabrangno. Tapi aku njaluk buruan. Lah apa buruane? Kake-ake aku cuma njaluk pilus. Apa sampe lesiku? Pilus itu ya pipimu sing halus. Eh, kok ngono liane, ya Yuyu ya. Aku gak gelem liane, nek pancen awakmu gelem ya tak sabrangno, nek gak gelem aku ya mo. Eh, ngono ta. Iya, janji nalon-nalon ae ya Yuyu ya. Aku aja bujuki gak. Enggak Yuyu. Ya ayo numpak ana gegerku kene sing hati-hati. Iya, nalon-nalon ae Yuyu. Aku wedi bengawan ate banyune kaya ngene obah ya cek gedhe. Wis mundur kene aku tak balik ya. Ya rendah limo Yuyu ya. Aku mari nyabrang no wong ayu kok uru wong payok ngene rupane ambune gak enak. Ayo yo iki. Yo aku sabrang no ya Yuyu. Ya lu tak sabrang no. Iya. Jenengmu sopo? Aku Peteng Kuning Yuyu. Peteng Kuning. Ya lu nyabrang ati nang Karangwulusan. Iya. Peteng Kuning. Nek awakmu ayu ngono aku yo gelem nyabrang no. Wong rupamu elek, kaki ambumu koyo kandange pete. Oh, nek ayu kak, nek ayu disabrangno. Nek elek gak gelem. Iya. Oh, nek ngono ngimabe aku ya. Gak mbak sabrangno ya gak apa-apa aku iso nyabrang dhewe. Ta ini sampai pusat ini peleting kuning. Aduh, aduh peleting kuning. Peleting kuning. Wonten jawa setengah tiga pikulon. Mestinya ndak ada kaget yang ngatimu sebab ilangnya yuyu kangkang. Manjil maning ulun. Kesinggian. Sajane ora liya ulun dewa teko kayangan. Inggih. Peting kuning aku wis ngerteni apa kang dadi kekarpanmu. Saperlu unggah-unggahe nang karang ulusan. Iki gak liya bakal keturutan apa sing dadi kekarpanmu peting kuning. Kesinggian. Mulane sanika aja kesuwen enggal budhalo aku sing jangkungi peting kuning. Mama ningke keparan nepi kula. Iya, sing ati-ati. Margon Gun. Apa Bi? Wong kono jam lungkar ae kon ayo omong-omongan ngene Gun. Ngomong apa Bi? Ngene lho Gun, masa wong wedok-wedok kene gak prawani gak randani. Iya. Iya. Liyane sing diomongi kok ande-ande lumut ae. Lah ngono ta? Iya bener Bi, sebab apa pesih ande-ande lumut iku wong e gagah tek yo ganteng pisan. Iya. Aja maneh sing tingkat tarik prawan Bi. Wingi lho nang tuwek mrene bungkuk ngon rambuté putih gelungan sak keciput ngomongi gak cetok. Mrene iku ngomongi gak ande-ande lumut ngono, anjanji yumut ngono. Oh iku wis buyutan iku. Ya ngono ya takon ande-ande lumut kok gak aku ambek kon lak ngono. Saiki nah ayo diakal. Iya. Iya. Heeh. Nek ana wong unggah-unggah gak peduli prawan, gak peduli rondone ayu. Iya. Celukno, engko aku sing modon. Ngono. Iya. Lah panggunge sapa kon gawe? Lah iya. Wis nyenae kon tak centelno ngene ngisore panggunge ande-ande lumut ae, Mas. Ya apa sih Kun, wong aku kon centel padane berkutut ngono. Wis nyenae di gawe dhewe elek-elekan ngono ya apa? Lah mudunku. Iya mudunmu ya apa? Lah iya, repot kok cilik nondo ya. Iya. Ngono ta? Iya. Oh iya. Saiki ngene kon munggah. Heeh. Engko nek ana prawan munggah ngerene engko tak celuk. Tapi aja keliru wong sing buyuten niku, Kun. Iya. Kula nuwun, sinten sampean? Kula keteng abang. Perlune napa ngriki? Badhe unggah-unggah kakak Mas Andi lumut. Unggah-unggah Andi lumut. Nggih. Ngeten nggih, saniki kula celukaken Andi lumut, tapi ning mumpun mudun sampean kudu purun dirabi. Nggih, pancen sedo kula mriki niku unggah-unggah, Pak. Nggih, kula undangaken nggih. Nggih, Pak. Ndi ande si ande ande lumut turuno ana putri kang kaunggah putrine kang ayu rupane Margun, aku gak wani mloro. Malah Pak, mbon pancen mloro dari ini Pak. Nek mloro, kuwatanku dadah. Pak, aku tolong telek no on dosi. Ndogun. Iki berat iki kok ana andone wis nlebo ae nebo. Lho nlebo mlorot ae gak ana. Ngene iki, Andi lumut. Lah pundi Kang Mas Andi lumut, Pak? Nggih kula Andi lumut. Sampeyan iki ta? Nggih. Eh, yo napa sih? Wong jarene biyung niku Kakang Mas Andi lumut niku ganteng uleng-ulengan. Nggih gagah, nggih kuning, Pak. Lah sini-sini, Gun. Lah kula niki napa lho? Lah sampean niku mboten kuning. Napa? Klawu sampean niku. Lho ngeten, anane kula klawu. Niki sebab bapak kula biyen sembur. Mboten ngatene. Sampean nunggang gawe sinten? Kakang Mas Andi lumut. Oh, nek ngoten kliru. Lah ya napa? Kula dadi Andi lumut. Lah napa, Pak? Andi mulut. Oh, ono-ono ae wae iki rek. Sopo iku bi? Nang tamu penting abang terus. Oh, peting abang. Nuwun, Bu. Kowe kang aran peting abang. Nggih, kula peting abang. Rene arep unggah-unggahe. Nggih, Bu. Arep sak untara ya sing arep mbok unggah-unggahi ra andi-andi lumut. Nggih niku sing kula kajengaken, Bu. Ta sak untara tak jalukno ya. Nggih, kula rantos enten mriki, Bu. Badhe wangsul. Alah, nek kaya ngene aturane aku dadi perawan kasep aku iki. Loh, mambu aku iki. Ora numan. Kok ana daya. Sapa iki? Kula kateng tunang, Pak. Wong gendeng teh apa? Lah kula dak tenan, Kak. Minggir aja cedak-cedak aku. Ana kula badhe unggah-unggahi, Pak. Unggah-unggahi. Nggih. Lah rupane kok kaya ngono. Kenapa? Terasa tiyang kula, kula niki sing ayu dhewe kan, Mbak. Sewekmu sewek kloso. Oh, sana sniki gembaya. Gembaya apa kok kloso? Udete tampar. Oh, sana jane iki jenenge kendhet kentana, terasa piyo. Aja cidik-cidik aku anggone. Kenapa kok lungguh meja mriki nggih? Ah, aja. Aja lungguh meja. Oh, sampe celana. Tak celukno ya, Ndek. Nggih, kok lungguh mriki nggih. Heeh. Inggih, Bu. Kebet nang mudhuna, Nak. Inggih. Duh wong ayu garwanipun Kakang Sekar Taji areo sauntara Dimas yo. Kang Mas Panja swara bangun, Kang Mas Panja swara bangun. Yo Dimas, aku wis mangerteni wong ayu, sapiro gedene tresnamu tumrap guru lakimu. Mbok rewangi nandang sangsara, mung saperlu labuh karo kawula. Iya Dimas, iya. Andi-andi lumut. Iya melu takon ya andi-andi lumut. Inggih. Iku sapa? Menika sejatosipun garwa kula pun Dewi Sekar Taji inggih Dewi Candra Kirana. Lah sejatine awakmu iki saksi sak temene ngono sapa jeneng? Inggih matur Duga Yung dalem putra saking Jenggala pun Panji Asmara Bangun Duh, inggih Gusti. Panji Budawaning Pati. Panji Asmara Bangun kula nyuwun ngapunten Gusti. Wis Dimas iki ora perlu nganggo susah-susah. Ayo saiki padha boyong menyang Jenggala. Iki mung abot canggane ngembun dawuhe Kanjeng Rama nganti dak rewangi nyelamur laku peparap ande-ande lumut.